نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله حفظكم الله الحمد لله pada hari ini kita berjumpa kembali dalam daurah syar'iyah manhajiyah di masjid yang mulia ini. Adapun materi yang ingin saya sampaikan adalah sekilas tentang manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah fil ibadati. Bagaimana hakikat manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebelum kita memasuki apa yang ingin kita bahas, yaitu manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka saya akan memberi sebuah gambaran tentang ibadah dan hakikat ibadah itu. Yang pertama, bahwa ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang ibadah dan perintah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sangat banyak. Bahkan sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tujuan Allah menciptakan manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56 sampai 58. Allah menggambarkan tentang tujuan penciptaan manusia dan jin. Dengan kata lain, tujuan kita hidup di dunia ini, yaitu untuk beribadah, menyembah Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kecuali untuk mereka menyembah aku, mentauhidkan aku, beribadah menyembah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah menerangkan bahwasanya peribadatan yang mereka lakukan itu manfaatnya tidak kembali kepada Allah, tapi akan kembali kepada diri mereka. Makanya Allah mengatakan, ma uridu minhum min rizqin وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Aku tidak menginginkan dari mereka rizki sedikit pun, dan tidak pula aku ingin mereka memberi makan kepada aku. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Dialah Allah yang Maha pemberi rizki, yang Maha kuat lagi Maha, yang memiliki kekuatan lagi Maha kuat. Oleh sebab itu, tatkala Allah memerintahkan manusia untuk beribadah kepadanya, Allah menyebutkan suatu pendorong mengapa mereka diperintahkan untuk beribadah. Allah menyadarkan mereka bahwasanya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud kesyukuran mereka kepada Allah yang telah menciptakan mereka. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 21 Allah berfirman, Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Kata-kata sekalian manusia mencakup seluruh manusia, yang kafir maupun yang mukmin, laki-laki maupun perempuan, yang orang merdeka maupun budak. Seluruh yang namanya manusia diseru oleh Allah Azza wa Jalla untuk beribadah menyembahnya. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kamu, sembahlah Tuhan kamu, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu, artinya dari tidak ada menjadi ada, walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu sekalian bertakwa. Salah satu tujuan beribadah kepada Allah Ta'ala adalah untuk menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepadanya. Kemudian misi ibadah ini adalah misi yang dibawa oleh seluruh Rasul-Rasul Allah. Karena memang Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, lalu mereka dipalingkan oleh syaitan dari tujuan ini, maka Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan kasih sayangnya, Allah mengutus para rasul, mengutus para rasul kepada umat, kepada suatu kaum, setiap kaum dengan rasulnya, agar mengingatkan mereka, mengingatkan manusia tujuan dari mereka diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim surat An-Nahl ayat 36. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Dan sungguh telah kami mengutus pada setiap umat seorang rasul. Ani abudullaha wajtanibut taghut. Seruan mereka adalah sembahlah kamu kepada Allah dan jauhilah dari menyembah taghut. Surat An-Nahl ayat 36. Di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-25 Allah berfirman juga memberitahukan kepada kita tentang perutusannya kepada manusia tatkala dia mengutus para rasul. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa ma arsalna min qablika, dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau min rasulin, seorang rasul pun, illa nuhi ilaihi, kecuali kami memberi wahyu, kami mewahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwasanya tiada sesembahan kecuali aku yaitu Allah, maka sembahlah aku, sembahlah Allah. Maka sembahlah aku artinya sembahlah Allah. Kemudian setelah secara umum Allah mengabarkan kepada kita tentang misi Allah tatkala mengutus seluruh rasul-rasulnya, lalu kemudian diterangkan oleh Allah pula di dalam Al-Quran satu persatu rasul-rasul itu, di mana Allah mengatakan tentang kisah Nabi Nuh tatkala dia menyuruh kaumnya, ya qaumi inni lakum nadhirum mubin, wahai kaumku, sesungguhnya aku bagi kamu adalah seorang pemberi peringatan yang nyata. Ani ibudullaha wattaquhu wati'un, sembahlah kamu kepada Allah dan bertakwalah kepadanya serta taatilah kamu kepada aku. Surat Nuh ayat yang ke-1 sampai yang ayat yang ke-3. Demikian pula kepada Hud alaihi salatu wassalam, kepada kaum Ad, di mana Nabi Hud alaihi salatu wassalam berseru kepada kaumnya sebagaimana difirmankan oleh Allah tatkala dia mengutus rasulnya yang bernama Hud, wa ila adin akhahum hudan, dan kepada kaum Ad, yaitu kami telah mengutus saudara mereka Hud. Qala ya qaumi, wahai kaumku, Nabi Hud berkata, wahai kaumku, u'budullaha, sembahlah kamu kepada Allah, malakum min ilahin ghairuhu, kalian tidak memiliki sesembahan selain dia. Afala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa? Surat Al-A'raf ayat 65. Kemudian kepada kaum Samud, Allah mengutus saudara mereka Saleh untuk memberi peringatan kepada kaumnya agar menyembah hanya kepada Allah. Makanya Allah berfirman, wa ila Samud akhahum salihan, dan kepada Samud, kepada kaum Samud, kami telah mengutus saudara mereka Saleh. Qala ya qaumi ibudullah, Saleh berkata, wahai kaumku, sembahlah kamu kepada Allah, malakum min ilahin ghairuhu, kalian tidak memiliki sembahan selain dia. Al-A'raf 73. Kemudian kepada Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam, Allah menceritakan tatkala Nabi Syuaib mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, wa ila madyana akhahum syu'aiban, dan kepada Madyan, kaum Madyan, penduduk negeri Madyan, kami telah mengutus seorang rasul atas saudara mereka Syu'aib. Qala ya qaumi u'budullaha, Syu'aib berkata, wahai kaumku, sembahlah kamu kepada Allah, malakum min ilahin ghairu, kalian tidak memiliki sesembahan selain dia. Surat Al-A'raf ayat yang ke-85. Kemudian juga kepada Nabi Ibrahim, dan tentang Nabi Ibrahim Allah mengisahkan dalam Al-Quranul Karim bagaimana dia berupaya menegakkan tauhid agar manusia menyembah hanya kepada Allah, dan bagaimana dia menyuruh kaumnya sebagaimana firman Allah, wa Ibrahimu idh qala liqaumihi, dan Ibrahim tatkala dia berkata kepada kaumnya, u'budullaha wattaquh, sembahlah kamu kepada Allah dan bertakwalah kepadanya. Surat Al-Ankabut ayat yang ke-16. Kemudian juga kepada Isa bin Maryam. Allah memerintahkan untuk menyembah Allah dan menyuruh kaumnya untuk menyembah Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dikisahkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Tatkala dia mengatakan kepada kaumnya, "Innallaha Rabbi." Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku. "Wa Rabbukum," dan juga Tuhan kamu. "Rabbku dan Rabb kamu." "Fa'buduhu," maka sembahlah dia. Sembahlah dia. "Hadza siratum mustaqim." Inilah jalan yang lurus. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Lalu juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tatkala Allah berfirman memerintahkan kepadanya untuk beribadah menyembah Allah dan kepada kaum mukminin, sebagaimana firman-Nya dalam surat Az-Zumar ayat yang kedua, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq." Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad sebuah kitab, yaitu Al-Quran, dengan membawa kebenaran. "Fa'budhu mukhlishan lahuddin," maka sembahlah dia Allah dan dengan ikhlas, mengikhlaskan peribadatan sesembahan itu kepadanya. Lalu dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-99, Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk beribadah kepada Allah sampai akhir hayatnya. Sebagaimana firman-Nya, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Sembahlah Rabbmu, sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan, yaitu kematian. Lalu kepada orang-orang mukminin Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "irka'u wasjudu wa'budu rabbakum." Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Rabb kamu. "Waf'alul khaira la'allakum tuflihun." Dan berbuat baiklah agar kamu memperoleh kemenangan. Surat Al-Hajj ayat yang ke-77. Dengan demikian, bahwa dari apa yang kita mendengar, Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada seluruh nabi-nabinya untuk memerintahkan kaum mereka agar menyembah kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun nama-nama para nabi yang tidak disebutkan di sini sudah terwakili dengan ayat atau dua ayat yang saya bacakan tadi, surat An-Nahl 36 dan surat Al-Anbiya 25, di mana Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin." Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau. "Illa nuhi ilaihi," kecuali kami wahyukan kepadanya, "annahu la ilaha illa ana fa'budun," bahwasanya tiada sembahan yang sebenarnya kecuali aku, artinya kecuali Allah. "Fa'budun," maka sembahlah aku. Dan masih banyak ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk beribadah semata-mata hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fillah, dengan demikian kita mengetahui bahwasanya ibadah adalah memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan seorang manusia, bahkan menjadi tujuan tatkala dia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sekarang, apa makna ibadah? Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaihi dalam kitabnya Al-Ubudiyah bahwa aslu makna ibadah, asal dasar makna ibadah itu adalah az-zul, yaitu kehinaan atau menghinakan diri. Makanya dikatakan at-tariq al-mu'abbad, jalan yang terinjak-injak itu namanya at-tariq al-mu'abbad. Idza kana mudhallalan, kalau memang jalan itu sudah ditakluk, artinya sudah dikenal oleh manusia, dipakai untuk jalan, ini namanya tariq mu'abbad. Qad wati'athu al-aqdam, yang telah diinjak oleh kaki, ini namanya atau asal kata dari ibadah. Kemudian di dalam menjelaskan tentang makna ibadah secara syar'i, kata beliau rahimahullah ta'ala bahwa al-ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal-af'ali al-zahirati wal-batinati. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal-af'ali al-zahirati wal-batinati. Bahwa ibadah artinya sebuah istilah yang mencakup, ismun jami'un, yang mencakup likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah, yang mencakup semua apa saja yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya. Jadi ibadah itu sebuah nama, sebuah istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya, minal aqwal, baik berupa perkataan-perkataan, wal af'al ataupun perbuatan-perbuatan, al-zahirah wal batinah, yang zahir, yang tampak maupun yang batin, yang tersembunyi. Ini definisi tentang ibadah. Kemudian setelah kita memahami makna tentang ibadah secara syar'i maupun secara bahasa, lalu Syekhul Islam memberikan contoh-contoh. Kata beliau, fassalatu wazzakatu wassiyamu, dengan demikian bahwasanya salat itu, zakat, puasa, wal hajju, wasidqul hadis, ibadah haji, mengucapkan perkataan yang jujur, yang benar, wa adaul amanah, melaksanakan amanah, wa birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, wasilatul arham, bersilaturahmi, menjalin hubungan kekerabatan, wal wafa'u bil uhud, menepati janji, wal amru bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, wan nahyu anil munkar, mencegah dari kemungkaran, wal jihad lil kufar, berjihad melawan orang-orang kafir, wal munafikin, dan orang-orang munafik, wal ihsanu ilal jar, dan berbuat baik kepada tetangga, wal yatimi, dan kepada anak yatim, والمسكين وابن السبيل والمملوك والأدميين والبهائم. Dan berbuat baik kepada orang miskin, kepada para musafir, kepada budak, kepada manusia dan binatang. Wad-du'a, berdoa kepada Allah. Wad-zikru, berzikir kepadanya. Wal-qira'a, membaca Al-Quran. Wa amsalu dzalika minal ibadah, dan yang semisal dengan itu adalah merupakan ibadah. Kemudian kata beliau, wa kadzalika, demikian pula hubbullahi, demikian pula cinta kepada Allah, wa rasulihi, dan cinta kepada rasulnya, wa khasyatullahi, dan demikian pula rasa takut kepada Allah, wal inabatu ilaih, dan kembali kepada Allah, wa ikhlasurri wa ikhlasud din lahu, dan mengikhlaskan agama, mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah, wassabru li hukmihi, bersabar kepada putusan Allah, wasyukru li ni'amihi, mensyukuri nikmat Allah, waridha biqadha'ihi, ridha kepada putusannya, wattawakkul alaihi, dan bertawakal kepadanya, warraja'u li rahmatih, mengharapkan rahmatnya, wal khawfu li azabih, dan takut kepada azabnya, wa amsalu dzalika minal ibadati lillah, semuanya itu merupakan ibadah kepada Allah. Ini makna ibadah diperinci oleh beliau. Dengan demikian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaihi, fad-dinu kulluhu ibadatun, maka agama semuanya adalah ibadah. Lalu beliau membawakan dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan atau ketika Jibril datang kepada beliau menjelma sebagai seorang lelaki yang datang berkunjung seakan-akan akan belajar kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Dia bertanya kepada Rasulullah sallam, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, beritahukan kepada aku apakah Islam itu. Lalu dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah." Engkau bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah. "Wa anna Muhammadan Rasulullah." Dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah. "Wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Kemudian anda melakukan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah jika anda mampu, ini merupakan Islam. Jadi Nabi alaihi wasallam mentafsirkan ketika ditanya apakah Islam itu, disebutkan rukun Islam yang lima. Lalu ditanya oleh orang tadi, "Akhbirni anil iman." Beritakan kepada aku apa sih iman itu? Qal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Al-imanu an tu'mina billah." Engkau beriman kepada Allah. "Wa malaikatihi," kepada para malaikatnya. "Wa kutubihi," kepada kitab-kitabnya. "Wa rusulihi," kepada rasul-rasulnya. "Wal ba'thi ba'dal maut," dan engkau beriman kepada kebangkitan setelah kematian. "Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih," dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Semua itu dari Allah. Kemudian ditanya tentang ihsan. "Famal ihsan," apakah ihsan itu? Apakah berbuat baik itu? Qal, kata Nabi alaihi wasallam, "An ta'budallaha ka'annaka tarah." Ihsan itu engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. "Fa in lam takun tarahu," kalaupun engkau tidak melihatnya, "fa innahu yarak," maka sungguhnya dia melihatmu. Kemudian pada akhir ayat hadis ini, setelah Jibril pergi, lalu ditanya oleh Umar bin Khattab, siapakah orang itu? Maka Nabi alaihissalam bersabda, "Hadza Jibril ja'akum yu'allimukum dinakum." Ini adalah Jibril yang datang untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Dengan demikian bahwa agama itu adalah ibadah secara keseluruhan. Fad-dinu kulluhu ibadah. Agama ini adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu ibadah yang diperintahkan ini disebutkan oleh Syekhul Islam harus memiliki dua kriteria yang harus dimiliki oleh ibadah ini, yaitu makna dzulli wal hubbi. Artinya bahwa ibadah yang kita lakukan adalah tatadhammanu ghayata dzulli lillahi bi ghayatil mahabbati lah. Ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla harus mencakup dua makna ini. Harus mencakup dua hal, yaitu tatkala dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla harus ada di dalam ibadah itu ghayatul dzulli, puncak kehinaan dalam dirinya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua, ghayatul hubbi, harus memiliki puncak kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, pertanyaan yang harus dikembalikan pada diri kita masing-masing dan tidak perlu dijawab, masing-masing menjawab, sudahkah ibadah kita itu kepada Allah Azza wa Jalla memiliki dua hal ini? Karena benar-benar cinta kepada Allah Ta'ala dan benar-benar tunduk dan merasa hina di hadapan Allah, ataukah belum? Tidak perlu dijawab, masing-masing menjawab. Karena masing-masing lebih mengetahui tentang bagaimana dia tatkala beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya yang juga harus diketahui tentang ibadah ini, bahwasanya ibadah itu atau ubudiyah itu ada dua macam. Ada ubudiyah ammah dan ada ubudiyah khassah. Jadi ada ubudiyah yang bersifat ammah, umum, dan ada ubudiyah yang bersifat khassah, yaitu khusus. Tatkala seorang hamba telah mengenal Allah sebagai Rabbnya dan telah mengakui Allah sebagai Tuhannya yang menciptakannya, dan dia mengetahui bahwasanya dia butuh kepada Allah, dia memerlukan Allah, ini berarti hamba itu telah mengenal rububiyah Allah. Dia telah mengenal rububiyah Allah. Maka suatu saat dia meminta kepada Allah, tunduk kepada Allah, tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah. Tapi kadang-kadang dia taat pada perintah Allah, kadang-kadang dia tidak taat kepada perintah Allah, kadang-kadang dia menyembah kepada Allah, kadang-kadang dia menyembah Allah dengan bersamaan dengan itu dia menyembah syaitan, dan dia menyembah patung atau yang lainnya. Ubudiyah ini namanya ubudiyah ammah, secara umum, yang mana tidak membedakan antara ahlun nar dengan ahlul jannah. Karena orang-orang yang masuk neraka pun mengakui Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhannya, penciptanya. Banyak ayat-ayat yang menerangkan bagaimana pendapat orang-orang yang di neraka tatkala mereka berseru kepada Allah azza wa jalla. Ini namanya ibadah ammah. Inilah yang disebut dengan yang berkaitan dengan tauhid rububiyah. Seorang hamba yang kafir pun mau tidak mau, ridho atau tidak ridho, mengakui atau tidak mengakui bahwa dia adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ubudiyah yang ammah. Makanya kadang mereka menyembah Allah, kadang mereka menyembah Allah bersamaan dan itu mereka menyekutukan Allah dan patung-patung. Tapi mereka mengakui bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memberikan rizki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Inilah yang namanya ubudiyah ammah. Dan ini tidak terpuji. Tidak terpuji. Tidak menjadikan seorang sebagai seorang mukmin kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dia seorang yang berbuat demikian, dia adalah abdun, tetap sebagai seorang hamba. Tapi kata-kata abdun itu ada dua pengertian. Abdun bermakna mu'abbad, seorang hamba yang mana dia adalah hamba yang diperhambakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia akui atau tidak dia adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ridha atau tidak dia adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengetahui atau tidak mengetahui dia adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah tadi yang disebut dengan, yang berkaitan dengan tauhid rububiyah. Sedangkan yang kedua, abdun bimakna abid, seorang hamba atau hamba yang bermakna abid, seorang yang benar-benar menyembah Allah Azza wa Jalla. Bikhtiarihi, dengan pilihannya. Jadi ada hamba bermakna mu'abbad dan ada hamba yang bermakna abid. Inilah yang namanya ubudiyah khosoh. Kepada ubudiyah khosoh inilah Allah mengutus para rasulnya untuk mengajak hamba-hambanya agar mereka menyembah kepada Allah dengan kesadaran mereka. Setelah mereka meyakini Allah sebagai Tuhannya, penciptanya, yang memberikan rizki, yang mengatur mereka, yang menghidupkan, yang mematikan. Kemudian mereka menyembah Allah dengan kesadaran mereka. Keterpanggilan dari hati-hati mereka. Inilah yang namanya ubudiyah khosoh. Dan ini yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Dan ini yang terpuji. Ini yang diberi ganjaran oleh Allah Azza wa Jalla dan pahala bagi mereka yang beribadah kepada Allah dengan kesadaran mereka. Dengan ikhtiar mereka. Mereka sadar bahwa mereka punya kewajiban kepada Allah Azza wa Jalla, itu menyembah kepada Allah. Inilah yang memisahkan mereka dari penghuni neraka. Mereka diberi pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun yang pertama tadi, tidak diberi pahala. Ya, orang kufar, orang musyrik yang mengakui Allah sebagai penciptanya, yang mengakui Allah sebagai yang memberi rizki kepadanya, yang menghidupkan, yang mematikan, tapi dia tidak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia tidak mendapat pahala. Dia tidak mendapat balasan. Selama dia menyekutukan Allah dengan sesuatu, selama dia tidak memiliki ubudiyah yang khosoh. Bisa difahami? Jadi ubudiyah ada dua macam, yaitu ubudiyah ammah dan ubudiyah khosoh. Adapun ubudiyah ammah seluruhnya masuk. Ya, semua adalah hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. tidak ada yang terlepas dari sebagai seorang hamba Allah Azza wa Jalla. Adapun ubudiyah yang khosoh, ini yang disebut dengan seorang abdun yang bermakna abid, yang menyembah Allah Azza wa Jalla dengan ikhtiarnya, dengan kesadarannya. Dia menyembah pada Allah Azza wa Jalla karena dia menyadari bahwa Allah adalah yang menciptakannya, Allah adalah Tuhannya, dan tidak sepatutnya dia menyembah kepada selain Allah. Inilah misi yang dibawa oleh para rasul, agar manusia-manusia mengetahui dan bahwasanya mereka mempunyai tugas yang khusus di dunia ini, yaitu menyembah kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, itulah gambaran umum tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Dari ayat-ayat Al-Quran, kemudian makna ibadah, macam-macam ibadah, dan tentang definisi ibadah, baik itu secara syar'i maupun secara bahasa, secara lughah, lughatan wa syar'iyan wa syar'an. Kemudian ikhwani fillah, sekarang apa hakikat manhaj ibadah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Apa yang dimaksud dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam beribadah kepada Allah? Apa manhaj mereka, pedoman mereka, cara mereka, pengertian mereka dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Sebetulnya pembahasan ini sangat singkat, yaitu satu kalimat selesai. Bahwa manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu mereka menyembah Allah lillahi billahi fillahi. Hanya itu manhajnya. Jadi mereka menyembah Allah lillahi, yakni manhaj mereka dalam menyembah Allah yaitu lillahi, karena Allah, billahi, dengan pertolongan Allah, fillahi, yang ketiga, di atas syariat Allah. Taman hajj al-sunnah wal jamaah dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu mereka ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla dalam beribadah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Mereka beribadah kepada Allah billah, karena pertolongan Allah. Seandainya bukan karena pertolongan Allah, mereka tidak akan mampu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga, mereka beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang kita akan uraikan satu persatu tentang tiga hal ini tadi. Tidak ada jam sini. Ada jam tidak benar lah itu. Adapun makna mereka beribadah lillah, karena Allah, yaitu al-ikhlas, mengikhlaskan ibadah mereka semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk ikhlas kepada Allah di dalam beribadah kepadanya. Di antaranya firman Allah كم القرآن الكريم سورة البينة آيات yang kelima. Allah berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah, menyembah Allah, dan mengikhlaskan ibadah itu hanya semata-mata untuk Allah. Hunafa, dan mereka bersikap condong kepada al-haq dan meninggalkan kebatilan, condong kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Mukhlisina lahuddin, hunafa. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Dan mereka menegakkan salat dan mengeluarkan, menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Jadi agama yang lurus adalah agama yang memerintahkan kepada keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka setiap agama yang mengajarkan kesyirikan, berarti dia bukan agama yang qayyim, bukan agama yang qayyimah, bukan agama yang lurus. Segala kepercayaan, segala i'tiqad, segala keyakinan yang mengajarkan manusia untuk menyembah kepada Allah dan tidak ikhlas dalam menyembah kepada Allah, menyembah kepada Allah juga menyembah kepada selain Allah, ini berarti agama yang keyakinan dan agama dan i'tiqad yang tidak qayyimah, bukan agama yang benar. Kemudian yang kedua, agama yang qayyimah adalah agama yang memerintahkan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla berupa menegakkan sholat. Karena sholat adalah bagian dari ibadah. Sholat adalah salah satu ibadah. Dan ibadah itu bukan hanya sholat saja. Sehingga penyebutan ibadah sholat, ya, setelah mereka disebutkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas dan menegakkan sholat, ini merupakan penyebutan sesuatu yang menunjukkan pentingnya sholat itu. Dan sholat adalah salah satu dari wujud peribadatan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di alam ayat ini Allah menyebutkan tentang hubungan antara seorang hamba dengan Allah Ta'ala. Tatkala Allah memerintahkan untuk sholat, kemudian Allah menyebutkan wa yu'tuz zakah, dan mereka diperintahkan untuk menunaikan zakat. Ini adalah bagaimana Allah memerintahkan manusia untuk menjaga hubungan dengan sesama manusia, hubungan antar manusia. Dan itu merupakan ibadah. Tatkala seorang berhubungan dengan manusia, dia menjalankan perintah-perintah Allah, menjalin hubungan, hablun minallah dan hablun minannas, maka itu adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ajaran agama yang qayyimah, yang mengajarkan tauhid, mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah, kemudian menegakkan salat, yang menjaga hubungan antara Allah dengan makhluknya, antara seorang hamba dengan Al-Khaliq Allah Azza wa Jal, dan yang mengeluarkan zakat, yang juga memelihara hubungan antara manusia dan sesama manusia. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam ayat 2 dan 3 surat Az-Zumar, Allah memerintahkan kepada Nabi alaihissalatu wassalam untuk ikhlas dalam beribadah. Sebagaimana firman-Nya, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sembahlah engkau kepada Allah dengan mengikhlaskan agama atau ketaatan itu kepadanya. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwasanya milik Allah itulah agama yang murni, peribadatan yang murni itu yang milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun peribadatan yang tidak murni, yang dicampur dengan riya, yang dicampur dengan kesyirikan, yang dicampur dengan kotoran-kotoran yang lainnya, semua itu bukan milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berkata, ana aghna syuraka'i 'anil syirik. Man amila amalan asyraka bi syai'an taraktuhu wa syirkahu, atau kama qala an-nabiy alaihi salatu wasalam. Hadis riwayat Muslim. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Saya tidak membutuhkan sekutu. Syarik. Ana aghna syuraka'i 'an syirk. Aku paling tidak membutuhkan sekutu. Faman 'amila 'amalan asyraka bi asyraka bi syai'an, maka barang siapa yang melakukan suatu amal ibadah yang dia sekutukan aku dengan sesuatu dalam melaksanakan amal itu, taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan amal itu, aku tinggalkan dia dan sekutunya, Allah tidak menerima amal itu. Allah tidak menerima amal tersebut. Kemudian di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-162, 163 Allah berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata-mata untuk Rabbul Alamin. Lillahi Rabbil Alamin. Semata-mata ku persembahkan untuk Allah. La syarika lahu. Tiada sekutu baginya. Wabidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Yang demikian itu aku diperintahkan. Dan aku adalah orang pertama yang muslim, yang tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Surat Al-An'am 162-163. Ini menunjukkan perintah untuk ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla di dalam beribadah menyembahnya. Dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah. Alladzi khalaqal maut. Yang telah menciptakan al-maut, kematian, wal hayat, dan kehidupan, liyabluwakum, untuk dia menguji kamu sekalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Di dalam menafsirkan ayat ini, qala al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, Fudail bin Iyad berkata, yang dimaksud dengan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, kata Iyad, akhlasuhu wa aswabuhu, arti amal yang terbaik, yaitu yang paling murni dan paling benar. Supaya Allah menguji kalian, siapa di antara kalian yang amal-amalnya paling murni dan paling benar. Qalu, kata mereka, murid-murid Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, ya Aba Ali, wahai Abu Ali, ma akhlasuhu wa aswabuhu, apa sih yang dimaksud dengan amal yang paling murni dan paling benar? Faqal, maka dijawab oleh beliau, oleh Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, innal amala idza kana khalisan, sesungguhnya amal ibadah itu apabila dia murni, artinya diikhlaskan semata-mata karena Allah, walam yakun sawaban lam yuqbal, namun dia tidak benar, maka tidak diterima amal itu. Jadi suatu amal yang dilakukan oleh seorang hamba, amal itu dilakukan secara ikhlas, murni, semata-mata karena Allah, namun amal itu tidak benar, maka amal itu tidak diterima oleh Allah. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Dan apabila amal itu benar, tapi tidak ikhlas, tidak murni karena Allah Ta'ala, lam yuqbal, maka amal itu pun tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata beliau, hatta yakuna khalisan sawaban, sehingga amal itu benar-benar murni, ikhlas, dan benar-benar tepat. Dan betul-betul benar amal itu. Wal khalisu an yakuna lillahi, kata beliau, yang namanya amal itu ikhlas, amal itu murni, tatkala amal itu dilakukan semata-mata karena Allah. Wasawab, dan amal itu dikatakan benar, an yakuna ala sunnah, tatkala amal itu dilakukan benar-benar sesuai dengan sunnah, tuntunan, ajaran yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu beliau membaca firman Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang mengharapkan pertemuannya dengan Tuhannya, falyamal amalan salihan, hendaknya dia melaksanakan amal yang saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan dia menyekutukan sesuatu dalam beribadah kepada Tuhannya, jangan dia menyekutukan dengan seorang pun. Surat Al-Kahfi ayat 110. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, thalathun la yaghullu alaihinna qalbu muslimin. Ada tiga hal yang hati seorang muslim itu tidak akan dengki. Yang pertama, ikhlasul amali lillah, yaitu mengikhlaskan amal ibadah semata-mata karena Allah. Mengikhlaskan amal ibadah semata-mata karena Allah. Yang kedua, wa munasahatu ulatil amri, memberi nasihat kepada para pemimpin, kepada para penguasa. Yang ketiga, waluzumu jama'atil muslimin, dan menepati atau menetapi jama'ah kaum muslimin. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Ikhwani fillah, kenapa kita diperintahkan untuk ikhlas oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya alaihi salatu wassalam? Hal ini yang pertama karena ikhlas merupakan salah satu syarat diterimanya amal ibadah seorang. Yang kedua, ikhlas adalah ruhul amal. Ikhlas itu merupakan ruhnya amal perbuatan. Ruhnya amal ibadah adalah keikhlasan. Makanya amal ibadah yang tidak ikhlas karena Allah Ta'ala, dia ibarat jasad yang mati, yang tidak berkembang, karena tidak diterima. Karena tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang berikutnya, karena apabila seorang tidak ikhlas dalam beramal kepada Allah Azza wa Jalla, maka apa yang diupayakan, tenaganya, amal perbuatannya, itu akan tertolak. Percuma. Haba'an mansura. Akan dijadikan ibarat debu yang berterbangan. Tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan keikhlasan itu merupakan amal hati yang paling penting. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala menciptakan manusia dengan seluruh anggota badannya, di mana Allah menciptakan dalam tubuh manusia ada hati, ada tangan, ada pendengaran, ada penglihatan, kemudian ada kaki, ada kemaluan, dan seterusnya. Maka semua jasmani manusia ini diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masing-masing dengan amalnya. Masing-masing dengan amalnya. Hati diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu amal perbuatan, yang mana amalan hati ini tidak ditugaskan kepada tangan, karena tangan memiliki tugas yang lain. Demikian pula mata. Mata diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu amal, yang mana amal ini tidak diberikan kepada pendengaran. Demikian pendengaran, demikian pula pendengaran diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan satu amal perbuatan, yang mana tugas ini tidak diberikan kepada kaki. Makanya seorang mukmin, dia ada orang yang memiliki, yang menyadari tugas dari seluruh anggota badannya. Nah, tugas yang paling penting di antara tugas dan amal hati adalah dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam beramal. Sebagaimana hati memiliki amal-amal yang lain, tugas-tugas yang lain, di antaranya adalah mengakui keesaan Allah, beriman kepada Allah, takut kepada Allah, itu hati yang takut. Berharap kepada Allah, bertawakal kepada Allah, ini semua merupakan amal-amal hati. Demikian pula cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, salah satu amal-amal hati yang paling penting adalah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan semua anggota badan ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah melarang seorang berbicara tanpa ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan anda berbicara sesuatu yang anda tidak mempunyai ilmu tentangnya. Karena sungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati masing-masing akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Mengapa Allah menyebutkan tiga anggota ini? Hati, penglihatan, dan pendengaran. Karena ini merupakan sumber ilmu. Sumber daripada ilmu. Dengan melihat, dan mendengar, dan hati yang konsentrasi, Ini merupakan sumber daripada ilmu. Seorang beriman setelah dia mendapat ilmu. Setelah dia mempunyai ilmu. Seorang tidak akan beriman kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dia memiliki latar belakang ilmu bahwa ada seorang rasul yang namanya Muhammad. Dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu kemudian seorang itu beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Intinya bahwa ikhlas merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ikhlas bukan sesuatu yang mudah. Jangan dikira orang itu mudah ikhlas. Tidak mudah. Ya. Apalagi hidup di zaman seperti ini. Yang mana sarana-sarana untuk popularitas itu sangat banyak. Banyak. Kita melihat sekarang kegiatan-kegiatan keagamaan disoting, lalu ditampilkan organisasi A, kami telah berusaha berbuat begini, kami telah memberikan apa hewan kurban kepada sekian ribu kepala keluarga, kami telah ini dan kami telah itu dan kami telah itu. Ini sangat berbahaya bagi keikhlasan. Ya, makanya tidak mudah. Para salaf mereka dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla pun mereka merasa berat dalam masalah ikhlas. Oleh karena itu keikhlasan ini harus dengan jihadun nafs. Seorang harus melawan dirinya. Harus melawan dirinya di dalam beribadah kepada Allah. Artinya untuk dia ikhlas. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Apa sih yang dimaksud dengan keikhlasan itu? Kita berbicara tentang ikhlas. Ya, tentang al-ikhlas. Sekarang apa yang dimaksud dengan ikhlas itu? Beberapa ulama memberikan definisi tentang keikhlasan itu. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa ikhlas adalah an yuridal abdu bi amalihi at-taqarrubu ila Allah Ta'ala wahdah. Seorang hamba tatkala beribadah, beramal, dia hanya menghendaki untuk mendekatkan diri kepada Allah semata. Ini arti ikhlas. Jadi kehendak seorang hamba di dalam beribadah hanya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah semata. Ini namanya ikhlas. Ada lagi yang mendefinisikan ikhlas, yaitu ifradul haqqi subhanah bil qasdi fit ta'ati. Definisi ini tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam tujuan melaksanakan ketaatan. Jadi mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam tujuannya, di dalam niatnya ketika beribadah kepada Allah taala. Kemudian ada juga yang memberi definisi ikhlas, yaitu istiwa'u a'malil abdi fi dhahiri wal batin, Yang dimaksud dengan ikhlas adalah persamaan amal-amal seorang hamba antara yang zahir dan yang batin. Ini arti ikhlas. Apa yang ditampakkan itu sama dengan apa yang disembunyikan, tidak berbeda. Ini namanya orang itu ikhlas. Jadi istiwa'u a'malil abdi fil zahir wal batin, kesamaan amal-amal seorang hamba fil zahir wal batin, baik dalam hal yang zahir maupun yang batin. Kemudian mereka mendefinisikan riya. Sedangkan ar-riya, riya yaitu an yakuna zahiruhu khairan min batinihi. Riya yaitu tatkala zahir seorang hamba lebih baik daripada batinnya, lebih baik dari apa yang disembunyikannya. Jadi apa yang tampak pada seorang lebih baik daripada apa yang disembunyikan. Ini namanya riya. Kemudian wasidku fil ikhlas, dan kejujuran, kebenaran dalam keikhlasan adalah an yakuna batinuhu a'mara min zahirihi. Tatkala batin seseorang yang tersembunyi pada diri seorang itu lebih makmur daripada zahirnya. Ini namanya benar-benar jujur dalam keikhlasan. Tatkala apa yang disembunyikannya itu adalah lebih baik, lebih makmur daripada apa yang ditampakkan. Ini berarti orang itu betul-betul ikhlas. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud dengan keikhlasan adalah tasfiyatul amali min kulli ma yashubuhu. Tasfiyatul amali min kulli ma yashubuh, memurnikan, membersihkan amal ibadah itu dari segala sesuatu yang mengotorinya. Ini arti ikhlas. Jadi membersihkan, memurnikan amal ibadah itu dari setiap yang mengotorinya. Banyak hal yang mengotori amal ibadah. Riya, beribadah supaya dilihat orang. Sum'ah, beribadah supaya didengar orang. Kemudian menginginkan dunia, beribadah supaya mendapat kedudukan, supaya diangkat sebagai imam, supaya diangkat sebagai lurah, supaya diangkat sebagai camat, dan seterusnya. Ini semua yang mengotori ibadah itu. Karena ada orang ketika sebelum jadi camat, dia tidak pernah datang ke masjid, tidak pernah ibadah. Tapi setelah ada pencalonan camat lebih dari 2 orang atau 3 orang, kita melihat calon-calon camat itu rajin sholat di masjid. Nah ini apa tujuannya? Ya. Nanti setelah dipilih, ditinggalkan lagi sholat di masjid. Ini contoh. Dan yang lainnya. Banyak yang lainnya. Ketika akan menjadi caleg, ya, apa sih arti caleg? Calon anggota legislatif, sholat di masjid, ya, khusyuk. Setelah terpilih, selamat tinggal masjid, ya, dan seterusnya. Ini termasuk ibadah bukan karena Allah, mengotori, si mengotori ibadah itu. Dari apa yang saya sampaikan tentang definisi ibadah, dari beberapa ulama, maka ada sebuah definisi yang lebih menyeluruh tentang keikhlasan itu. Keikhlasan adalah amali. Wattaqarrubu bihi ilallahi wahdah. Memalingkan seluruh amal ibadah dan mendekatkan diri dengan amal ibadah itu hanya kepada Allah. Jadi memalingkan seluruh amal ibadah seseorang hanya kepada Allah saja. Lariaan bukan untuk dilihat lalu dipuji orang. Wala sum'atan bukan untuk didengar lalu dipuji mereka, dipuji orang. Wala talaban li ardhid za'il dan tidak pula untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan duniawi yang akan lenyap. Wala tasannu'an dan bukan pula seorang beribadah karena tasannu' ya dibuat-buat oleh dia. Wa innama yarju thawaballahi wa yakhsha iqabahu, akan tetapi dia mengharapkan pahala dari Allah dan takut kepada azab Allah. Wa yatma'u fi ridah, dan dia tamak kepada keridhaan Allah. Dia hanya mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kurang lebih tentang makna ikhlas. Makanya kata Iyad Al-Qadhi Iyad, beliau mengatakan tarkul amali min ajlin nasi riya'un, meninggalkan satu amal yang semestinya dia akan melakukan tapi ditinggalkan karena orang lain yang melihatnya, ini namanya riya. Tarkul amali min ajlin nasi riya, seorang ketika akan melakukan sesuatu amal perbuatan, amal ibadah, lalu ada yang melihat, ditinggalkan amal itu, ini namanya riya. Namanya riya. Kemudian kata beliau, wal amalu min ajlin nasi syirkun, sedangkan melakukan satu amal perbuatan karena orang lain, itu namanya syirik. Melakukan satu amal karena orang, itu namanya syirik. Wal ikhlas, sedangkan yang dimaksud dengan keikhlasan adalah an yu'afiyakallahu minhuma, tatkala Allah menyelamatkan anda dari kedua hal itu, ini namanya ikhlas. Saya ulangi, kata beliau tarkul amali min ajlin nasiriya, meninggalkan suatu amal perbuatan, suatu amal ibadah karena orang, ini adalah riya namanya. Semestinya dia melakukan amal itu tapi karena orang ditinggalkan, berarti riya. Karena amalnya supaya dilihat orang. Ya. Karena seandainya dia terus melakukannya dengan tidak ada apa, tidak menggubris orang ini, berarti dia ikhlas dalam beramal. Jadi tarkul amali min ajlin nasi riya, meninggalkan satu amal perbuatan, amal ibadah karena manusia, itu namanya riya. Wal amalu min ajlin nasi syirkun, sedangkan melakukan satu amal perbuatan hanya karena atau gara-gara orang lain, ini namanya syirik. Wal ikhlas, sedangkan keikhlasan adalah an yu'afiyakallahu minhuma, yaitu tatkala Allah menyelamatkan engkau dari dua hal itu. Tatkala Allah menyelamatkan anda dari dua hal tersebut. Di atas. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, sebetulnya masalah pembahasan tentang ikhlas ini panjang lebar, tapi tidak mungkin diselesaikan sekarang. Sekarang kita pindah kepada yang kedua, yaitu manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam beribadah adalah billah, karena pertolongan Allah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahmatullah alaih, kaunuhum ya'budun Allah billah, adapun mereka beribadah, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah tatkala beribadah itu semata-mata dengan pertolongan Allah, ay musta'inina bihi, yaitu mereka memohon pertolongan kepada Allah. Tatkala beribadah mereka minta tolong kepada Allah. La yumkinuhu an yafharu bi anfusihim. Mereka tatkala beribadah mereka tidak bangga dengan diri-diri mereka sendiri. Atau an yarau anfusahum mustaqilluna bi ibadatihim anillah. Dan mereka tidak pula beranggapan melihat diri mereka bahwasanya mereka tatkala beribadah kepada Allah Azza wa Jalla mereka itu terlepas dari Allah Azza wa Jalla, artinya terlepas dari pertolongan Allah. Tidak, mereka yakin dan mereka sadar betul bahwasanya ibadah mereka semata-mata karena pertolongan dari Allah. Kalau bukan pertolongan dari Allah, mereka tidak akan mampu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka mereka benar-benar menyadari dan mewujudkan firman Allah Azza wa Jalla, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu artinya apa? Iyyaka na'budu ya'buduna lillah. Kami atau mereka menyembah benar-benar hanya karena Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Artinya mewakili ikhlas yang tadi itu. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau pula kami memohon pertolongan. Artinya ya'buduna billah, mereka tatkala beribadah kepada Allah itu semata-mata dan pertolongan, meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makna beribadah billah. Mereka menyadari kelemahannya, bahwa mereka tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla kecuali dengan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Banyak kaum muslimin mengetahui wajibnya sholat, wajibnya zakat, wajibnya puasa, wajibnya haji, wajibnya ibadah-ibadah yang lainnya, tapi mereka juga tidak melakukannya. Mengapa demikian? Karena tidak mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sedikit orang yang mengetahui wajibnya sholat, tapi mereka tinggalkan sholat itu. Kenapa? Karena itu. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah mereka benar-benar menyadari bahwa ibadah yang mereka lakukan tidak mungkin mereka lakukan tanpa pertolongan, taufik, gerakan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis yang sahih Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, dalam sebuah hadis yang sahih Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun minal wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat itu adalah lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun. Namun pada keduanya, orang mukmin yang kuat maupun yang lemah, ada kebaikan karena mereka masing-masing memiliki keimanan. Ini sudut pandang kebaikan yang ada pada mereka karena masing-masing memiliki keimanan. Cuma yang satu lebih kuat agamanya, kuat ilmunya, ya, kuat imannya, kuat ibadahnya, dan seterusnya. Sedangkan yang satu lagi lemah. Makanya orang yang kuat ini, al-mu'min al-qawi, mu'min yang kuat ini, lebih dicintai dan lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Ihris 'ala ma yanfa'uka." Bersungguh-sungguhlah kamu dalam melakukan apa-apa yang bermanfaat bagimu. "Wasta'in billahi." Dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Jadi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ihris ala ma yanfa'uka, bersungguh-sungguhlah kamu dalam melakukan apa yang bermanfaat bagimu, wasta'in billah, dan mintalah tolonglah kepada Allah. Karena kamu tidak akan mampu untuk melaksanakan apa-apa yang bermanfaat bagimu tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya. Wala ta'jis, dan jangan kamu lemah. Ini pun jangan kamu lemah, itu juga karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu juga merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian bahwa kita mengetahui tentang makna atau manhaj ibadah al-sunnah wal-jamaah, yang sudah kita bahas dua hal, yaitu ibadah lillahi dan ibadah billah. Ibadah karena Allah, semata-mata ikhlas karena Allah, dan yang kedua ibadah karena benar-benar itu merupakan pertolongan dari Allah. Adapun pembahasan tentang al-ibadah fillah di atas syariat Allah, insyaAllah akan saya kupas semampu saya dengan seizin Allah setelah sholat isya nanti. Aku luka lihada wallahu ta'ala a'lam. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kalau ada kekeliruan atau kesalahan, saya rujuk dari segala kekeliruan dan kesalahan. Di sini ada sebuah pertanyaan dari saudara kita bernama Bekti Harsono di Singapura. "Ustadz, gimana jika kita menjamak sholat karena kita pergi ke suatu tempat yang gak ada tempat untuk sholat, masjid atau musholla? Tempat tersebut jaraknya lumayan jauh, pakai kendaraan umum satu jaman, apakah diperbolehkan?" Sebetulnya jarak tentang dibolehkannya kita menjamak atau mengqasar sholat, itu jarak qasar sholat, tidak ada definisi tertentu, jarak tertentu yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Makanya para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Intinya begini, disebutkan oleh Syekh Mansur bin Hasan Salman dalam kitabnya Al-Qawlul Mubin fi Akhtail Musallin. Di situ beliau mengatakan bahwasanya kita kembali kepada uruf. Bagaimana uruf, kebiasaan satu negeri? Yaitu kata beliau, di zaman Rasulullah SAW, yang dipahami dari apa yang disebutkan adalah bahwa apabila seorang telah meninggalkan kotanya ketika dia berpergian, ya, jelas dia meninggalkan perkampungannya, ya, dan jauh, ya, kelihatan sekali bahwa itu dia telah meninggalkan, telah berpisah antara bangunan-bangunan yang ada di perkampungannya dengan kota yang ditujunya. Ini berarti dia telah safar. Ya, coba antum lihat dalam kitab beliau itu. Maka kami melihat bahwa Allah Ta'ala a'lam, bahwa apa yang anda tanya ini sebetulnya relatif. Saya tidak bisa melihat bagaimana apa namanya gambaran yang ada dalam perjalanan ini. Artinya kotanya, apakah dia terpisah dari perkampungan anda atau tidak? Ya, kalau tidak terpisah, maka kita tetap tidak mengqasar atau menjamak sholat itu. Kecuali kalau kita benar-benar akan bepergian, ya, meninggalkan kota itu, maka kita menjamak kita mengqasar salat tersebut. Sedangkan masalah jamak pun hendaknya Anda mengetahui bahwasanya menjamak salat itu adalah dalam hal-hal yang betul-betul darurat. Ya, seperti orang di tengah perjalanan, itu kita menjamak salat itu. Tapi kalau kita sudah bermukim di satu tempat, walaupun kita misalnya musafir, ya, datang di satu tempat, kemudian kita misalnya tidak tahu berapa hari kita di situ, misalnya satu minggu, ini sebaiknya, dan yang dicontohkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam adalah kita mengqasar salat, tidak menjamak. Kita mengqasar salat. Jadi masing-masing salat pada waktunya. Salat zuhur pada waktunya, tapi dua rakaat. Salat asar pada waktunya, tapi dua rakaat. Tapi pada waktu yang masing-masing. Kalau kita akan bepergian, jelas sudah akan berangkat, ya. Maka itu atau misalnya pesawat kita jam 1 siang dan sudah masuk waktu zuhur. Maka itu kita bolehkan kita jamak dan qasar. Ketika kita akan kembali ke negeri kita, kita boleh jamak dan qasar pada saat akan bepergian. Kalau kita sampai ke negeri kita ternyata masih ada waktu asar misalnya, ya sudah, kita sudah laksanakan sholat itu. Tidak perlu mengulangi lagi sholat yang telah kita laksanakan. Ya. Kemudian ada satu hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Dari Abdullah bin Abbas. Di mana Nabi SAW pernah menjamak sholat di kota Madinah. Tanpa ada hujan, tanpa bepergian, beliau sholat menjamak zuhur dan asar. Kemudian menjamak isya dan maghrib dan isya. Lalu ditanya oleh seorang murid Abdullah bin Abbas, mengapa Rasulullah SAW melakukan hal itu? Kata Abdullah bin Abbas, beliau tidak ingin menyulitkan umatnya. Artinya beliau ingin memberikan keringanan pada umatnya. Maka sebagian ulama mengambil kesimpulan dari hadis ini bahwa sesekali, jadi tidak sering, sesekali, apabila betul orang dalam keadaan darurat, dia betul-betul dalam keadaan sibuk, ya, maka itu dibolehkan dia menjamak zuhur dan asar atau maghrib dan isya. Ini kesimpulan sebagian ulama untuk mengamalkan hadis ini. Tapi tidak dijadikan kebiasaan. Tapi tidak dijadikan kebiasaan. Maka Anda melihat dalam kasus-kasus perjalanan Anda, ya, dalam yang Anda tanyakan ini, ya, misalnya betul-betul sibuk, ya, maka Anda boleh menjamak sholat itu. Boleh menjamak sholat tersebut. Kemudian masalah tempat yang tidak ada tempat sholatnya. Ya, kita sholat di mana saja, orang mukmin itu bumi ini adalah ada tempat sholatnya. Kecuali WC, ya, kamar mandi, kuburan. Bukan tempat sholat. Selain itu, ya, dia sholat di mana saja.